السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز العليم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، Bapak dan Ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mustami'in dan mustami'at yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, dengan memuji Allah tanda kita bersyukur kepadanya karena dengan izinnya kita dapat menikmati kehidupan dunia ini dengan terukur dan terencana. Kita melewati hari-hari yang singkat ini tanpa terasa umur kita senantiasa berkurang. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang singkat itu berguna dan padat dengan iman, dengan Islam yang dihiasi dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan yang mulia ini di rumahnya yang mudah-mudahan mendatangkan ketentraman dan ketenangan ini sebagai bukti bahwa kita ingin menjadi orang-orang yang berhasil dalam perjalanan di dunia ini. Karena dengan majelis-majelis ilmu lah kita semakin teguh, mantap langkah kita tanpa sedikit pun ragu. Dengan majelis ilmu lah kita senantiasa diingatkan, bahkan yang berbicara pun ikut teringatkan. Oleh itu kita kaum muslimin dan muslimat, keberadaan kita ini adalah nikmat besar. Hadir di majelis ini atau mendengarkan kajian ini adalah nikmat besar yang belum atau masih sebagian besar kaum muslimin belum menikmatinya. Dan kita alhamdulillah sudah berangsur menikmatinya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh membandingkan sebelum kita menuntut ilmu dengan setelah kita menuntut ilmu. Pasti rasanya jauh beda. Oleh itu kita doakan pula kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, bapak dan ibu-ibu kita yang belum menikmatinya, mudah-mudahan Allah berikan pula nikmat ini. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam untuk Nabi kita yang menjadi guru kita, pedoman dan qudwah kita. Beliau menyayangi kita. Beliau senantiasa berusaha untuk melindungi kepentingan kita dengan senantiasa memberikan syafaat, dan khususnya di hari kiamat syafaat al-kubra yang hanya Allah berikan dan izinkan untuk Nabi kita. Oleh itu pantas kita untuk mencintainya, mengidolakannya, karena dialah yang menjadi juru selamat yang Allah kirim kepada umat manusia. Bukan Superman ya. Bukan Batman, tetapi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan semangat beliau kita menjadi kuat. Dengan agama beliau kita menjadi disegani, bahkan ditakuti. Mudah-mudahan kita menyadari semua ini, sehingga kita semakin bersemangat untuk belajar dan belajar tentang Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tentu saja kita membutuhkan para ulama dan para penuntut ilmu yang akan mewarisi dan mewariskan ilmu-ilmu ini. Semakin banyak semakin bagus, semakin kurang tidak bagus. Dan kita bercita-cita besar, mudah-mudahan Allah yang maha besar mengabulkannya dan memberikan pahala yang besar, bahwa kota Bangkinang ini, Kampar ini harus menjadi pusat ilmu dan peradaban Islam. Maka pendidikan-pendidikan, dakwah-dakwah, kajian-kajian, masjid-masjid harus berlomba menghidupkan majelis ilmu, bukan hanya sekedar ceramah yang melepas sebentar saja dahaga, lepas itu kembali lagi kita durhaka. Nah, salah satu dari ulama yang menjadi panutan dan ikutan, yang mudah-mudahan tanda keikhlasannya, adalah Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Beliau sejarahnya harum, kitab-kitabnya ilmu bermanfaat, pendapat-pendapatnya tajam, analisa-analisanya tajam, pendapat-pendapatnya mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu banyak orang yang belajar dari ilmunya. Nah, kalau kita ingin pula mendapatkan manfaat seperti itu, maka perlu kita belajar pula kepada beliau. Karena orang yang ingin menjadi besar harus belajar pada orang-orang besar. Dan Imam Asy-Syafi'i adalah salah satu ulama besar. Kita perlu belajar kepadanya supaya kita ini mudah-mudahan menjadi orang-orang yang berjiwa besar. Kita doakan mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan pahala untuk beliau dan kepada seluruh ulama kaum muslimin yang senantiasa memberikan ilmu, mengajak kita istiqamah di atas jalan Allah. Kembali kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih dalam kitabnya Ar-Risalah. Dalam pembahasan yang lalu sudah masuk ke bab ibtida'un nasikh wal mansukh, adanya nasikh dan mansukh, adanya ayat atau hadis yang menjadi penasakh dan ada pula yang dinasakh. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan kemarin bahwa an-naskhu itu artinya adalah raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'i, raf'u hukmin syar'iyyin mutaqaddim bidalilin syar'iyyin mutaakhir, yaitu mengangkat atau menghapuskan hukum syar'i yang terdahulu dengan dalil syar'i yang datang kemudian. Seluruh ulama kaum muslimin kecuali yang ganjil sepakat adanya nasikh wal mansukh ini. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan segala hal pasti ada hikmahnya. Dan dia mengetahui semuanya, mana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Makanya perlu dipupuk dalam dada kita keyakinan yang sebenarnya, bahwa apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang diberitahukan Allah, itu semuanya baik dan sesuai diamalkan. Tidak ada la muaqqiba li hukmih. Tidak ada yang bisa merevisi hukumnya. Tidak ada yang bisa mendatangkan hukum yang lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan yang seperti inilah yang harus ada dalam setiap muslim bila dia menjadi ingin menjadi hamba Allah yang istiqamah, yang taat. Tetapi bila dia tidak memiliki keyakinan seperti ini, jangan harap dia menjadi hamba yang istiqamah dan yang taat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengganti hukum dengan hukum lain dari hukum-hukumnya adalah karena dia tahu. Bukan karena keliru hukum yang pertama lalu diganti dengan hukum yang lebih baik, tidak. Allah mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi dan yang sudah terjadi, yang akan terjadi dan yang tidak akan terjadi. Kalau terjadi, dia tahu seperti apa mesti terjadi. Ilmunya ahata bi kulli syai'in ilma. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. La yakhfa 'alaihi min syai'. Ya'lamu sirra wa akhfa. Dia mengetahui yang rahasia dan yang lebih rahasia daripada rahasia itu sendiri. Oleh sebab itu ulama, karena mereka yakin dan beriman bahwa Allah tidak ada hukum yang keliru, mereka mengakui adanya nasikh wal mansukh. Bukan karena Allah keliru, tidak, tapi karena Allah mengetahui ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i menyebutkan pendapatnya bahwa Al-Qur'anul Karim itu hanya dinasakh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya dinasakh dengan As-Sunnah. Karena menurut kata beliau dinasakh dengan yang sejenisnya, dalil yang sejenis. Ini yang sudah sebutkan contohnya kemarin oleh Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, ketika orang-orang kafir mengatakan wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuuna liqa'ana i'ti biqur'anin ghairi hadza aw badil. Ketika orang-orang dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, orang-orang yang tidak ingin berjumpa dengan kami, ya kalau tidak kenal Allah gimana nak jumpa dengan Allah, ya orang kafir mana dia rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengikut ilmu orang kafir, coba lihat mereka rindu tidak datang ke rumah Allah, pasti tidak rindu. Jarang mereka yang rindu bertemu dengan datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka mengatakan bahwa mereka beriman kepadanya. Nah, orang itu tidak berharap bertemu dengan Rabbnya, katanya i'ti biqur'anin ghairi hadza, tolong datangkan Al-Qur'an selain ini atau ganti saja. Lalu Allah suruh Nabi kita menjawab. Allah mentalqin Nabi kita, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Kata Nabi Muhammad, Qur'an ini bukan saya yang buat, maka saya tidak bisa mengganti sesuai apa menurut keinginan saya. Bukan saya yang mengatakannya, tapi ini Allah yang turunkan, tidak mungkin saya ganti. In attabi'u illa ma yuha ilai. Tidak ada yang seikitu kecuali yang diwahyukan kepadaku. Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Saya takut kalau saya ganti berarti durhaka saya. Coba lihat kaum muslimin, orang yang mengganti hukum Allah dengan hukum yang lain durhaka kepada Allah. Nabi alaihissalam mengatakan inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Saya takut kalau saya mengganti berarti saya durhaka. Kalau saya durhaka, saya takut azab pada hari yang besar. Apa hari yang besar itu, Pak? Hah? Hari Valentin? Valentin masa besar, Pak. Hari kiamat. Kiamat. Si hari sama dengan seribu tahun. Orang pada hari itu tidak peduli lagi pakaian. Orang yang hamil tidak tahu, tidak terasa melahirkan. La ilaha illallah. Allahumma izna haula yaumil qiyamah ya rabbal alamin. kaum muslimin dan muslimat. Nabi katakan, kalau saya mengganti, berarti saya merubah-rubah sendiri. Itu namanya saya durhaka. Maka kita sampaikan kepada orang yang ingin mengutaati hukum Allah SWT, kalian baik para pendurhaka. Takutlah kepada Allah pada hari yang besar. Karena Nabi kalian sendiri tidak bisa merubah hukum ini. Kalau kalian katakan bahwa hukum itu sesuai dengan budaya, itu orang Quraisy menolak. Kalau seandainya Al-Quran sesuai dengan budaya Quraisy, mereka langsung terima. Mereka justru minta ganti. Ini tidak sesuai dengan budaya kita, hai Muhammad. Maka omong kosong itu orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran dan hadis-hadis Nabi adalah berdasarkan budaya Arab. Dasar tidak ber. Kok marah tuan? Saya keras saja suaranya, bukan marah, tapi berang. Ya, ya patutnya orang-orang seperti ini, orang tidak berakal namanya nama itu. Nabi saja takut dia merubah. Mereka katakan Al-Quran, makanya baca Al-Quran itu sering-sering. Jangan baca Al-Quran di waktu khatam saja. Ditanya berapa kali khatam Quran, katanya sekali dalam seumur hidup, umurnya dah 67, dah pensiun. Kapan? Waktu sunat Rasul dulu katanya. Ternyata khatamnya dari waktu apa? Dari Al-Hakumut Takatur sampai Anas itu yang khatam, pakai drum band pula, marching band pula. Apa ini? Dicampur semuanya kaum muslimin. Ya. Dicampur-campur al-haq dengan yang batil gitu. Syukuran masa pakai marching band, khatam Quran masa pakai marching band, drum band atau marching band? Saya enggak juga tahu bedanya apa ya. Ada bedanya marching band. Hah? Kalau namanya drum band pergilah, jangan campur-campur dengan Quran tuh. Quran ya Quran kaum muslimin, jangan campur-campur. Kalau nak khatam ya khatam Quran, jangan khatam apa namanya itu. Ini sudah banyak pula sunat Rasul tapi pakai organ tunggal, nanti kena petir tunggal, tuan-tuan tahu ya. Ini campur-campur lah. Kalau memang hobi dengan musik, dengar aja lah, tapi jangan dimasukkan acara agama. Ini mempermainkan Allah kaum muslimin. Okeylah, tuan-tuan katakan musik tidak haram, makanlah, tidak apa-apa, limatilah, tidak masalah. Tapi jangan masukkan acara Al-Quran, jangan masuk acara sunat Rasul, jangan asal khataman. Masuk MTQ juga ya? Masuk MTQ ya? Masuk MTQ juga. Bukanlah, tidak ada masalah. Masalahnya memang khilafiyah kan. Ada yang katakan boleh, ada yang katakan tidak. Tidak boleh. Tapi tolong, jangan di rumah Allah dibunyikan juga. Ini banyak masjid pakai dangdut Arab. Kan bahasa Quran dibacanya Ustaz. Lihatin saniya asmaru. Sama artinya hitam manis. Hah? Sama itu bahasanya bahasa Arab. Ya asmar itu kan hitam manis. Macam saya kan hitam manis nih. Asmar nih kulit saya ini namanya. Latin sani, jangan lupakan daku. Nanti diputar deh. Di rumah Allah. Acara apa? Peringatan nuzul Quran misalnya, atau maulid Nabi, atau Isra Miraj. Ya Allah, kaum muslimin muslimat. Ya kalau memang hibur juga lah, baca Quran tuh, karena nuzul Quran baca Quran kan. Ini tidak dibuat pula lagu-lagu dangdut Arab. Apa hubungannya dengan Nasir Mansung nih? Ini karena orang itu yang bilang kaum muslimin bahwa Nabi ini terima Al-Quran menyesuaikan dengan budaya Arab. Tuh orang Arab sendiri tolak kok. Bukan sebagian kecil, sebagian besar orang Arab menolak Al-Quran. Ini Al-Quran tidak sesuai ini, ganti. Berarti minta budaya Indonesia. Ya Allah. Ya kaum muslimin, jangan sembarang ngomong ya. Baca Quran dulu, baru. Ngomong ini baca Qurannya sekali setahun waktu tadarus saja. Waktu tadarus, lepas itu mengatakan Al-Quran ini budaya Arab. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah membersihkan hati-hati kita dari kotoran kemunafikan. Amin. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yawmin adzim. Saya takut kalau saya merubah berarti saya durhaka, nanti saya diisap atau dihukum Allah pada hari yang besar. Nabi aja takut kaum muslimin. Nabi aja takut, masa kita enggak takut. Fa akhbar Allah. Allah memberitahukan annahu farada ala nabiyyi ittiba'a ma yuha ilaihi. Imam Syafi'i mengatakan Allah dalam ayat di atas, ayat tadi mengatakan bahwasanya dia mewajibkan kepada nabinya mengikut wahyu kepadanya. Walam yaj'alhu tabdilahu min tilqa'i nafsihi. Nabi tak dapat hak untuk merubah sendiri ayat-ayat Al-Qur'an. Ini bukti bahwa Al-Qur'an tidak bisa dinasakh dengan hadis, kata Imam Asy-Syafi'i rahimatullah. Ini usul fikih, masalah usul fikih kaum muslimin. Tapi kita mengambil hikmahnya bahwa mengganti Al-Qur'an itu bukan hak nabi. Itu adalah hak Allah. Oleh sebab itu Al-Qur'an tidak mengikut budaya, walaupun banyak yang sesuai dengan budaya, tapi bukan karena mengikut budaya. Bukan karena mengikut budaya kaum muslimin. Wa fi qawlihi ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Dalam perkataan firman Allah tadi, di mana Allah mengajar Nabi SAW, ma yakunu li, tidak pantas, tidak wajar saya menggantinya dari diri saya sendiri. Bayanu ma wasabtu, menjadi keterangan bukti apa yang sudah saya sampaikan, kata Imam Syafi'i. Apa itu? Min annahu la yansakhu kitaballahi illa kitabuhu. Bahwa tidak bisa menasakh Al-Qur'an, kitab Allah, kecuali kitab Allah pula. Kama kana al-mubtadi li fardhi, sebagaimana Allah lah yang memulai mewajibkannya. Dia pula yang memulai menasakh. Bahwa al-muzilul muthbitu lima sya'a minhu. Dialah yang menghilangkan hukum lama, al-muthbit, dan menetapkan hukum baru, lima sya'a minhu, sesuai yang dia kehendaki. Jalla thawala yakunu zalika lihahadin min khalqih, dan makhluk tidak punya hak untuk itu. Makhluk tidak punya hak untuk itu. Nah, kenapa banyak pula saudara-saudara tokoh-tokoh muslim kita yang tidak merubah hukum Allah? Karena memang mereka belajar pada orang yang suka merubah-rubah hukum Allah. Orang-orang Yahudi, ma yuharrifunal kalima amma wadi'ih, kata Allah, mengganti-ganti ayat-ayat Taurat. Orang Nasrani merevisi Injilnya setiap terbitan. Nah, ketika tokoh muslim kita belajar pada orang itu, ya kenalah penyakitnya. Kena penyakitnya. Karena mereka melihat kitab suci Talmud, orang Yahudi, kemudian Injil, orang Nasrani, selalu dirubah oleh umatnya dengan alasan penyesuaian dengan budaya, kan memang sudah tidak laku lagi. Nah, termasuk pula pemahaman ini pada orang muslim yang memang ilmunya sebelum ke sana itu tidak sempurna. Tonton sembarangan aja bilang enggak ada. Udah calon-calon dokter akhir, masa enggak ada ilmu? Ilmunya ada tapi tidak sempurna, atau katakanlah tidak benar. Ilmunya banyak tapi banyak yang enggak benar. Akidahnya kemana perginya? Paham ini Mu'tazilah. Benar itu enggak? Salah apa benar? Oh, gampang aja menyalahkan orang. Memecah belah umat namanya. Ya memang dakwah ini harus memecah belah umat. Mohon maaf ya. Yang salah paham ya. Kalau salah paham saya tarik kembali. Ya. Yang namanya dakwah sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad selalu memecah. Salah saya? Coba kita hitung. Nabi Nuh berapa lama berdakwah? 950 tahun. Ujungnya memecah belah umat enggak? Memecah belah umat enggak? jahat. Kok tuh jahat? Baca surat Nuh itu. Rabbi inni da'atuhum laylan wa nahara falam yazidhum du'a illa firara. Ya Allah, aku berdakwah kepada mereka siang malam. Kita hantar maghribnya isya aja dah bosan dulu. Siang malam berdakwah kepada mereka. Falam yazidhum du'a illa firara. Mereka tidak bertambah dengan dakwah saya kecuali semakin menjauh. Memecah belah tak? Memecah belah. Nah, takut saya salah paham tuan-tuan ini. Berarti kalau dakwah terus macam bola, maksudnya adalah tuan-tuan bahwa yang hak dengan yang batil harus dipecah, tidak boleh campur-campur. Iya tak? Siapa yang bilang? Allah yang bilang, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campurkan antara hak dengan yang batil. Wataktumul haqqa, lalu kalian sembunyikan yang hak dengan alasan supaya jangan pecah belah umat. Iya kan gitu alasannya? Sembunyikan yang hak itu. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu sebenarnya yang ini salah. Yang hak itu disembunyikan. Jelas tuh kaum muslimin? Jadi para nabi semua macam bola. Nabi Musa macam bola enggak? Hah? Kan berperang orang tuh gara-gara itu pecah bola enggak itu namanya? Nabi Isa macam bola enggak? Hah? Enggak ada nabi yang enggak macam bola tuh nunggu. Tidak ada nabi yang tidak membaca belah. Maka siapapun yang berdakwah yang benar itu pasti membaca belah. Pasti membaca belah. Jangan salah paham ya. Jangan salah paham ya. Kalau salah paham saya tarik kembali. Kita ulang kembali. Artinya antara yang hak dengan batil harus ditentukan. Antara yang pengikut nabi dan yang pengikut bukan nabi harus ditentukan. Antara yang mengamalkan sunnah dengan mengamalkan bid'ah harus jelas. Kalau tidak, apa ke dakwah itu? Kalau hanya sekedar menghibur, mantap dakwahnya tadi, kenapa? Ketawa kita di awal sampai akhir. Isinya apa? Entahlah katanya. Yang penting ketawa, yang penting enak. Kalau itu namanya bukan dakwah. Itu ceramah, cerita mahal. Semakin menyenangkan bayarannya semakin mahal. Iya enggak? Tentu kalau undang di Jakarta berapa bayar? Hah? Siapa yang paling apa sekarang nih? Nah, siapa yang paling terkenal? Ya jamaah. Mahal enggak bayarannya? Mahal. Berapa? Bisa 700 ribu. Bisa 700 ribu? Bisa pak? Tuan-tuan kita kasih ustaz kita 500 ribu, ribu tuan-tuan ya. Kasih 500 ribu ustaz-ustaznya. Banyak yang ribut. Masa ceramah pakai duit katanya. Dia bukan ceramahnya pakai duit. Nuntut ilmunya pakai duit dia nuntut ilmu dulu. Salah paham lagi. Salah paham lagi. Itu masalahnya. Saya tidak buat mau pernyataan kalau buat-buat tuan-tuan salah paham. Balik ke kitab lah. Kalau di luar kitab banyak yang salah paham nampaknya. Iya. Ya kalau yang untuk menghibur itu mau kita bayar mahal. Tapi kalau ustaz-ustaz, guru-guru kita, dosen-dosen kita tidak boleh bayar. Bayar mahal. Mohon maaf tuan-tuan. Mungkin terlanjur saya umumkan ini. Saya memang paling anti dengan efisiensi. Itu manajemen barat itu. Manajemen nabi itu adalah efektivitas. Asal berguna, bermanfaat, berikan banyak. Salah paham lagi nampaknya. Hah? Coba, Nabi ketika selesai perang Hunain, dia bagi Aqra ibn Habis berapa ekor unta? 100 ekor unta. Mubazir enggak? Satu orang dikasih 100 ekor. Mubazir? Enggak, efektif. Pasalnya sedia pulang sampai kampungnya masuklah Islam. Ikutlah Nabi ini yang kalau memberi tidak takut miskin ini saya dapat 100 ekor. Masuk Islam satu kabilah. Sama juga sekarang usup bapak, ya bapak dan ibu-ibu, jangan salah paham ya. Tolong yang salah. Kalau salah paham tidak mau saya sampaikan. Ini masalahnya sensitif ini. Sensitif soal menyangkut nasib orang banyak. Kalau ini mohon maaf nih ya, Nanti itu salah paham, tidak maunya. Misalnya anak bapak baru tamat pesantren, disuruh ngisi kajian, ya. Terus pas pulang, dia kebetulan anak tertua pula, dapat amplop 50.000. Semangat tidak adik-adiknya masuk pesantren? Semangat? 50.000. Tiba-tiba yang lain ikut Got Talent, dapat 500 juta. Nah, yang lain adik-adik semangat yang dapat 50 ribu atau yang dapat 500 juta? Hah? Bapak? Paham maksud saya? Hah? Paham tak? Baik. Anak kita tamat Fakultas Usuluddin, dapat gelar SUD, Sarjana Udang. Sarjana Usuluddin. Kalau sarjana Usuluddin di mana kerjanya? Tidak tahu juga tentu. Anggaplah suruh pengabdian masyarakat ceramah. Ceramah Maulid Nabi. Dapat 150.000. Ya. Semangat enggak orang tuanya? Hah? Jangan salah paham ya. Ini mohon jangan salah paham. Yang satu tamat fakultas kedokteran, buka praktek. Berapa sekali? Kalau tadi pergi ceramah habis 3 jam, dokter nanti dinas 3 jam, berapa dapat? Tidak ada yang tahu ya. Ini pergi 3 jam, berangkatnya sejam, pulangnya sejam, ceramah satu jam, tidak pakai tanya jawab, dapat 150.000. Ini pergi juga 3 jam, dapat 5 juta. Orang tua semangat nyekolah kemana? Kedokteran. Salah kita. Salah kita. Tidak sedikit pun mengapresiasi para penuntut ilmu agama kita. Belum lagi kebijakan-kebijakan di daerah. Misalnya, kalau untuk ilmu-ilmu sosial, beasiswanya dikit. Ilmu-ilmu terapan, beasiswanya besar. Akhirnya orang kemana? Belajar ilmu? Salah paham. Baik, kita balik ke kitab. Wa kadzalika qala. Kenapa sampai ke situ tadi? Tidak tahu. Saya tahu. Karena saya yang cerita, Pak. Masalahnya tadi banyak ilmu kita yang tidak sempurna. Kenapa? Karena memang minat belajar itu bukan didasari minat yang sebenarnya pada umumnya dulu. Alhamdulillah sekarang ini sudah banyak penuntut ilmu agama yang bukan karena terpaksa masuk, tetapi karena keinginan. Alhamdulillah. Oh, dulu enggak. Tidak lulus di UNRI, tidak lulus UNILANG, tidak lulus UIR, baru masuk. Hah? Jangan disebut ya, jangan disebut. Tidak keinginannya. Kenapa? Tadi yang saya katakan. Makanya antara input dengan output itu erat hubungannya kaum muslimin. Nah, kita masyarakat juga punya jasa atau dosa maju mundurnya pendidikan agama di negeri kita. Punya jasa atau dosa. Kalau kita termasuk yang mengapresiasi, menghargai, kita punya jasa karena berhasil menaikkan semangat orang untuk ilmu agama. Tapi kalau kita yang senantiasa menyepelekan, bahkan cenderung untuk menghalang-halangi, tidak perlu, ini punya dosa. Kaum muslimin dan muslimat, kembali kita ke Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, bahwa dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berikan izin ke nabi untuk merubah-rubah kecuali apa yang Allah wahyukan kepadanya. Wa kadzalika qala, demikian juga Allah berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus apa yang dikehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Dan semua itu sudah ada dalam ummul kitab. Sudah ada di lauhul Mahfuz, sudah ada di buku catatan takdir itu, sudah ada. Sudah? Sudah ada. Wala indahu umul kitab. Bahwa ini akan dihapuskan pada waktu ini dengan hikmah yang Allah inginkan. Waqad qala ba'du ahli al-ilmi fi hadhihi al-ayah. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini, wallahu alam, dilalatun ala anna Allah ja'ala li rasulih ay yaqula min tilqa'in nafsi bi tawfiqihi fi ma lam yunzil bihi kitaban, wallahu alam. Terdapat bukti dalil bahwasanya Allah menjadikan hak bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan sesuatu dari dirinya dengan taufik dari Allah, selama tidak ada Al-Quran Allah turunkan pada sesuatu yang Allah tidak turunkan Al-Quran padanya, wallahu alam. Wa qila fi qawlihi, dan ada pula yang menafsirkan firman Allah, yamhullahu ma yasha, Allah menghapuskan apa yang dikehendaki, yamhu farda ma yasha wa yuthbitu farda ma yasha, menghapuskan kewajiban yang dia kehendaki dan menetapkan kewajiban yang dia kehendaki pula. Wa hadza yushbihu ma qil, dan ini seperti apa yang dikatakan tadi, maksudnya seperti yang kita katakan sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuai dengan ilmu dan hikmahnya, wallahu alam. Wa kif wa fi kitabillahi dalalatun alaihi, dan dalam kitab Allah ada bukti dalil tentang itu. Qala Allah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Fa akhbar Allah anna naskh al-Qur'an wa ta'khir inzalihi la yakunu illa bi Qur'anin mithlihi. Dalam kitab Allah terdapat dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma nansakh min ayatin." Tidaklah kami menasakh satu ayat, "aw nunsiha," atau menjadikannya dilupakan oleh manusia. "Na'ti bi khairin minha," kecuali kami datangkan yang lebih baik bagi manusia. Yang lebih baik bagi manusia. Au mithliha, atau yang sama sepadan dengannya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allah mempertanyakan kepada, bukankah kamu sudah tahu bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu? Ya, yang dia berkuasa, dia menetapkan sesuai dengan yang dikehendaki. Fa akhbarallah, dalam ayat ini Allah memberitakan, anna naskhal qur'ani, bahwa menasa al-Qur'an, wa ta'khira inzalihi, dan melambatkan turunnya, la yakunu illa bi Qur'anin mithlih, kecuali dengan ayat Al-Qur'an yang sama dengannya. Yang sama dengannya. Itu juga menjadi dalil kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, bahwa Al-Qur'an tidak dinasah kecuali dengan Al-Qur'anul Karim. Masih ada beberapa contoh yang akan beliau sebutkan insyaallah taala. Insyaallah kita baca dan kita pelajari pada pertemuan 2 minggu ke depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berterima kasih atas segenap perhatian Bapak dan Ibu-ibu, dan saya banyak sekali mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang dipahami atau salah dipahami. Kalau oleh sebab itu, kalau ada yang salah paham, saya cabut. Ya, saya cabut pernyataan saya. Tapi kalau pahamnya betul, silahkan untuk diamalkan. Terima kasih sekali lagi. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahu bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.